Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Usul Iman karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita mulai dari hadis yang 119. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, al-kalimatul hikmah dalalatul mu'min. Fahaitu wajadaha fahuwa ahakku biha. Perkataan hikmah merupakan barang mukmin yang hilang. Maka di mana saja mukmin itu menemukan barangnya, maka dia berhak atas barang itu. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala gharib, hadis ini dinyatakan gharib oleh At-Tirmidzi wa Ibn Majah, dan juga diriwayatkan oleh Ibn Majah. Berkaitan dengan hadis ini, Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ibrahim Ibnu Fadl Al-Madani Al-Mahzum. Beliau dhaifkan dari sisi hafalannya. Namun makna hadis ini sahih, yang mana seorang mukmin harus memiliki sikap hikmah. Dan ini terkait dengan adab-adab pokok yang dimiliki oleh seorang mukmin yang sedang mencari ilmu agama. Sehingga dalam pertemuan malam hari ini, panatina auzatullah, akan kita kaji tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh mukmin yang sedang menuntut ilmu agama, agar ilmunya barokah, bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk lainnya. Dalam riwayat ini disebutkan satu, yakni harus memiliki hikmah, yang insya Allah nanti akan kita sampaikan 12 adab pokok seorang yang sedang menuntut ilmu agar ilmunya bisa bermanfaat dan barokah. Dan hikmah ini nanti urutannya yang ketujuh cerotan. Kita mulai dari adab yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang sedang menuntut ilmu agama agar ilmunya bermanfaat dan barokah. Yang pertama ialah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Dalam menuntut ilmu agama, seorang itu harus meluruskan niatnya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memang untuk memiliki keikhlasan ini kadang-kadang diawali dengan ketidakikhlasan, tetapi harus berusaha untuk ikhlas. Ada orang yang asalnya gak punya keinginan, gak punya gairah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Begitu diajak temannya, dibilang nanti kamu tak kasih makan, nanti kamu tak ajak jalan-jalan, ayo, gitu. Hanya mau niatnya supaya dapat makan, bisa jalan-jalan, ya. Nggak punya niat untuk belajar, ya. Nah, tarkohiku. Tapi ketika duduk di majelis ilmu dan terus mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka mulailah tumbuh keikhlasannya. Barakallahu. Namun kita harus memulai langkah kita sekali lagi dengan ikhlasun niyyah. Karena kalau seorang ini memahami bahwa menuntut ilmu agama itu adalah ibadah, maka memang harus ikhlas sejak awal supaya betul memiliki nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, man ta'allama ilma yabtaghi bihi wajhallah azza wa jalla. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang harusnya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'allamu illa lusiba bihi a'adhamu minad dunya. Tapi ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan dunia. Lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga pada kiamat. Nah, jadi menuntut ilmu agama itu yang dicari ialah ridha Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, baik. Kemudian yang kedua, raful jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ketika menuntut ilmu agama, dia harus memiliki cita-cita untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Ini cita-cita yang tinggi. Belajar agama itu ia lakukan agar dia tidak selalu dalam kebodohan, supaya menjadi orang yang paham agama. Dan setelah itu dia bisa memahamkan orang lain, keluarganya, temannya, tetangga-tetangganya, dan masyarakat luas. Itu yang harus ada pada diri orang yang sedang menuntut ilmu agama. Menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan juga berusaha menghilangkan kebodohan dari orang lain terhadap agama ini. Nah, bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu agama yang dimiliki oleh seseorang itu tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya. Liman sahhat niyatuhu, bagi yang niatnya benar, tujuannya benar. Maka ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, kaifa dzalik, bagaimana bisa kita ketahui niat orang itu benar? Maka Imam Ahmad mengatakan, yanwi raf al jahli an nafsihi wa an ghairi. Kita bisa mengetahui dengan niat orang itu berusaha untuk keluar dari kebodohan dan juga punya cita-cita agar bisa mengeluarkan umat manusia dari kebodohan terhadap agama. Begitu. Saya belajar supaya kita dan bisa berdakwah, membuat masyarakat bisa mengetahui agama ini dengan baik. Nah, ini niatnya. Baik, harus punya cita-cita semacam itu. Supaya gak loyo seolah-olah apa, sehingga dia semangat belajar kitab sampai khatam, catat penjelasan-penjelasan yang ada, sehingga betul-betul dia mendapatkan faedah itu dan dia punya cita-cita. Nanti jika Allah memberi kesempatan, maka akan aku sampaikan ilmu ini di hadapan umat manusia agar mereka juga mengetahui apa yang aku ketahui. Oh, punya masa depan. Nah, baik. Baik, Pak. Jadi dia harus memiliki niat tujuan jelas dalam belajar untuk memperbaiki kualitas agama dirinya dan juga kualitas agama orang lain. Bahkan Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala menyatakan, minal ilmi yahfadhu rajul li salahi nafsihi wa salahi man ba'dah afdal min ibadati haul. Satu ilmu yang dihafalkan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan agamanya sendiri dan agama orang-orang sesudahnya, itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama satu tahun. Satu ilmu yang ia hafal dengan niat dia ingin memperbaiki keadaan dirinya dan juga keadaan orang lain dengan ilmunya itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama satu tahun. Nah, jadi harus punya semangat seperti itu sehingga enggak loyo belajarnya, ya. Nah, Yang ketiga, ad-difa'an syariah. Seorang yang sedang menuntut ilmu agama harus memiliki komitmen untuk membela syariat Islam. Nah, membela syariat Islam dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahl-awa wal bidah atau orang-orang yang memang sengaja menghancurkan Islam ini dari dalam. Misalkan kalau ada ahl-awa wal bidah menyampaikan bid'ahnya di depan masyarakat, gak mungkin kemudian kitab di maktabah itu jalan kemudian membantahnya, ya. Tak mungkin kan? Harus ada orang yang menjelaskan isi kitab bantahannya itu. Ada kitab yang jalan sendiri atau bantah sendiri. Harus ada orang yang menulis bantahannya. Harus ada orang yang mengucapkan secara lisan bantahan. Nah, orang yang sudah belajar agama harus benar-benar memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa membela syariat ini, menjaga syariat ini dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tantangannya besar, karena semakin pintar al-ahwa wal bidahnya, semakin pintar orang-orang kafirnya, maka pembela-pembela syariat itu harus sama pintar. Misalkan mereka al-ahwa wal bidah menggunakan dalil-dalil Al-Quran wa sunnahnya pelintir-pelintir, ya, dengan kecanggihan ilmu bahasa Arabnya misalkan. Dan kalau ahli sunnahnya kosakata saja enggak bisa, tata bahasa Arabnya enggak bisa, ya cuma longak-longak saja, bagaimana dia bisa membela syariat ini? Mau menggantungkan dengan si fulan dan si alan, mereka juga punya batas waktu aja. Tidak selamanya ada. Maka masing-masing individu harus punya semangat untuk bisa ikut serta membela agama ini. Nah, semakin hari semakin banyak orang-orang yang menyimpang. Nah, kalau orang awam sih memang asal gampang menghadapi mereka itu. Memang awam, tidak ngerti dalil. Nah, ini yang bermunculan itu adalah mereka-mereka yang sudah ahli dalam masalah dalil. Ya, ahli dalam masalah dalil. Maka harus diimbangi para pembela-pembela agama ini. Para ulama sudah banyak yang sepuh dan banyak yang tua. Maka harus ada generasi-generasi yang melanjutkan dakwah. Nah, pantang bagi kita untuk menggantungkan kepada seseorang saja dalam masalah agama. Kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk bisa menjadi satu bagian dari mereka yang membela agama ini. Kemudian yang keempat, rahabat sodri fi masailil khilaf. Harus memiliki sikap lapang dada dalam permasalahan-permasalahan ikhtilaf ijtihadiyah. Dalam agama ini ada banyak pendapat, nah, khususnya masalah-masalah fikih. fikih, ya. Satu masalah saja itu bisa sampai 40 pendapat. Maka dalam masalah-masalah istiadiyah yang memang boleh berbeda, orang yang menuntut ilmu agama itu harus lapang dada menyikapi perbedaan pendapat itu dan tidak ekstrim dalam memaksakan pendapat itu. Kalau dia boleh mengatakan saya yang benar, maka orang yang berbeda pendapat dengan dia juga punya hak untuk mengatakan saya juga benar. Begitu. Sehingga kita tidak boleh secara ekstrim memaksakan pendapat kita dalam masalah-masalah ikhtilaf ijtihadiyah. Kalau memang kita sudah mantap dengan satu pendapat, ya sudah, kita pegang, kita amalkan. Bisa jadi semakin bertambah ilmunya, semakin paham, oh ternyata ada pendapat lain yang lebih kuat, sehingga ganti pendapatnya. Itu bukan plan play itu namanya, tapi itu merupakan apa ini, bentuk keterbukaan, tidak curut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala saja, seorang ulama yang ahli banyak dan internasional di zamannya dan sampai sekarang, itu ada qaul qadim, ada qaul jadid pendapatnya, pendapat lama ke pendapat baru. Dan para ulama tidak ada yang kemudian meremehkan beliau dari plan print, ilmunya kacau, sering gonta-ganti pendapat. Enggak, itu menunjukkan bahwasanya beliau itu tidak taklid, tidak jumud, selalu berusaha untuk mencari al-haq dengan segala kemampuan yang beliau miliki. Dan beliau dengan mudahnya melepas pendapat-pendapat lama yang dianggap lemah dan memegang pendapat baru yang dianggap lebih kuat dan lebih mendekati apa yang di lain pihak. Murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ta'ala, itu justru dalam satu pendapat beliau memiliki banyak pendapat. Satu masalah punya banyak pendapat. Ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain beliau berpendapat demikian dan sebagainya. Sesuatu yang wajar dan biasa di zaman itu. Jadi orang-orang yang masih baru belajar biasanya dihinggapi penyakit kolot ekstrim kaku. Baru tahu langsung salah. Ini yang benar. Langsungan. Padahal dia sendiri baru tahu cuplikan-cuplikan dalilnya. Tidak secara baik mumpuni menguasai seluruh dalil tentang masalah itu. Dia menyatakan sesuai dengan kitab yang menjadi panduannya. Dan dia tidak tahu ada panduan-panduan kitab yang lain yang lebih rinci, lebih mantap. Tapi memang begitulah keadaan. Sehingga bagi yang sedang menuntut ilmu agama ini, hendaknya apa yang lapang dada dalam menyikapi masalah-masalah ikhtilaf ijtihadiyah. Lain kalau masalah prinsip, masalah usul, masalah prinsip yang memang kita harus satu, tidak boleh berbeda, maka tidak ada tawar-menawar dalam masalah itu. Hanya ada harga mati. Seperti Allah itu beristiwa di atas arsy, nah kita yakin sampai mati, namanya harga mati. Dan tidak mau toleran dengan mereka yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. masalah prinsip, masalah pokok dasar agama. Jadi jangan kemudian harus lapang dada dalam menghadapi masalah yang diperselisihkan, kemudian dibawa ke semua masalah yang diperselisihkan, ya nggak bisa. Harus dijelaskan itu terkait dengan masalah ini, istilah ijtihadiyah. Namun anehnya kalau kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, justru istilah ijtihadiyah yang harusnya boleh beda, mereka justru ngotot, saling gantem untuk memaksakan pendapatnya. Tapi dalam masalah prinsip yang harus beda, ternyata mereka satu. Dan tidak mau menerima perbedaan. Masalah istilah ijtihadiyah mereka satu, masalah apa ini? Istilah ijtihadiyah mereka enggak mau toleran, masalah prinsip yang harus beda, mereka justru mau menerima perbedaan itu. Alasannya bahwa setan pun berhak untuk hidup di negara Indonesia. Ahmadiyah punya hak hormati perbedaan. Ya. Syiah punya hak hormati perbedaan. Setan saja punya hak hidup di Indonesia ini, apalagi manusia yang hanya beda pendapat dengan kita. Tapi ketika perbedaan penentuan awal Ramadan, awal Idul Fitri, tawuran. Kok tawuran? Aneh, tapi nyata. Yang boleh beda malah tawuran, harus sama, ngotot, saling menjatuhkan. Yang enggak boleh beda, maka mereka memaksakan, ya. Tidak masalah untuk berbeda. Jadi ini tidak serius. Kemudian yang kelima, ya fadabtina azakumullah, al-amal bil-ilm. Seorang yang menuntut ilmu agama harus mengamalkan ilmunya. Jadi belajar ilmu agama ini bukan hanya untuk mencari wawasan saja. Belajar di majelis-majelis ilmu itu tidak hanya semata-mata untuk wawasan saja. Sebagaimana penyakit ini sudah menjangkiti kalangan intelektual di negara kita yang tercinta. Mereka senang menghadiri forum-forum taklim atau pengajian agama, tapi tidak untuk diamalkan, untuk tambah wawasan. Supaya tahu, oh ini loh majelis taklim salaf itu begini. Oh ini loh majelis taklim sufi itu begini. Jadi untuk wawasan semata. Orang yang berilmu agama, belajar ilmu agama itu harus diamalkan. Nah, karena disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Qur'an hujjatun laka aw alaika. Qur'an itu nanti di akhirat akan menjadi hujjah yang akan membelamu atau hujjah yang akan menjatuhkan. Dijelaskan oleh para ulama ini terkait dengan masalah amal. Al-Quran yang dia pelajari yang tidak diamalkan justru akan menjadi hujah untuk menjatuhkan orang itu. Dan Al-Quran yang dipelajari dan diamalkan akan menjadi hujah untuk membantu orang itu dari kiamat nanti. jangan semata-mata apa yang bawasan, tapi harus apa yang diamalkan. Nah, kemudian berikutnya yang keenam, ad-da'watu ilallah. Seorang yang belajar ilmu karena harus berusaha untuk mendakwakan ilmunya ke jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan, sesuai dengan apa yang ia ketahui. Balighu anni walau ay. Berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak kemudian menunggu kita menjadi al-allamah atau pakar dalam agama ini. Satu ayat, satu hadis yang kita pahami, bisa kita dakwakan kepada siapa yang bisa kita ajak sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Nah, tapi dalam batas sesuai dengan apa yang kita kuasai. Adapun yang belum kita kuasai, jangan coba-coba untuk kita dakwakan, karena bisa jadi kita salah dalam menyampaikannya. Jadi masing-masing menyampaikan sesuai dengan porsi ilmu yang didapatkan. Nah, dan yang ketujuh, orang bin Azab Tumoh, dan inilah yang terkait dengan riwayat yang kita baca tadi, al-hikmah. Seorang yang belajar ilmu agama harus menghiasi dirinya dengan al-hikmah. Hikmah itu ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kapan menyampaikan masalah ini, kapan ditunda. Juga tahu ini cocok enggak untuk matunya atau masih belum cocok. Menyampaikan sesuai dengan apa ini, kadar keilmuan orang yang mendengar. Wah, ini tua-tua ya, ilmunya juga masih nol-nol betul ya. Enggak bisa diajak cepat-cepat dan lama-lama. Sudah jangan cepat-cepat, jangan lama-lama. Juga materi-materinya ya jangan kemudian yang rumit-rumit, yang praktis dan bermanfaat untuk mereka. Masalah kematian, masalah tobat, amal soleh. Wah, ini anak-anak kecil-kecil yang nalarnya belum sempurna. Nah, kita ajar sampaikan kisah-kisah Nabi atau materi-materi yang sesuai dengan kadar akal mereka. Tuh, kadang-kadang kesalahan itu tidak terjadi pada ilmunya, tapi kesalahan itu terjadi pada tepat atau tidak tepat dia menyampaikannya. Ya, ilmu yang disampaikan itu sudah benar, dalilnya sahih, tapi cara menyampaikannya kurang pas, kurang tepat, tidak tepat waktunya, tidak pas dengan orang yang mendengarkannya, sehingga timbullah fitnah. Nah, seorang yang semakin tinggi ilmu agamanya, semakin menguasai ilmu agamanya, diharapkan semakin hikmah dalam menyampaikan. Bisa milah-milah mana yang didulukan, mana yang diakhirkan. Seperti itu. Sehingga kalau kita lihat secara zahir saja, tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain, seorang itu semakin tua umurnya, semakin banyak pengalaman dalam ilmu ini, itu semakin enak dalam menyampaikan, semakin pas. tidak ngotot, tidak ngoyo. Nah, terasa nikmat kalau didengar. Bahwa kalau masih pemula, mereka-mereka ini semangatnya tinggi tapi kurang pengalaman dan kurang hikmah, sehingga kayak menggebu-gebu gitu. Nah, tapi dia gak tahu materi yang disampaikan itu terlalu tinggi, yang mendengar itu sampai gak bisa nafasnya. Nah, sehingga untuk supaya menjadi orang yang hikmah, hendaknya kita semakin banyak ilmu agamanya dan semakin memahami keadaan umat manusia, sehingga tepat sasarannya. Kemudian yang ke-8, ya, nah, barakofikum, termasuk yang harus dimiliki oleh orang yang sedang menuntut ilmu ialah as-sabr al-ta'allum, sabar dalam belajar. Baik, namanya belajar itu butuh waktu yang lama, banyak cobaan sama godaan ya. Semangat cukup begitu pasang surut, turun naik, kejenuhan, keposanan selalu datang untuk belajar. Sehingga kalau kita melihat kenyataan yang ada orang itu baru satu minggu sudah enggak kerasan belajar. Ada yang kuat setengah bulan, ada yang kuatnya satu bulan, ada yang kuatnya setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun kuat. Sabar dalam belajar. Nah, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ulama, di atasnya ialah Yahya Ibn Kathir Taala, la yustata'ul ilmu birohatil jasad, ilmu itu tidak akan dikuasai dengan tubuh yang santai. Pengennya nyaman, enak ya, uang banyak, ilmu banyak, semua terpenuhi, santai ya, tidur nyaman, makan nyaman, semuanya nyaman, ilmunya juga datang sendiri banyak gitu ya. Gimana? La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa dikuasai dengan tubuh yang nyantai. Belajarnya santai-santai saja. Kurang geger ya. Nah. Belajar non-stop. Memang harus begitu. Yang non-stop saja masih belum bisa untuk menguasai seluruh agama ini, apalagi yang nyantai. Tambah habis waktunya tak dapat banyak. Yang di pondok pesantren itu kadar semangatnya juga beda-beda. Ada yang hadir di majelis taklim, hadir, enggak pernah bolos, tapi pikirannya itu nerawang kemana-mana. Habis itu main bola, jalan-jalan keliling-keliling sana, pokoknya santai. Nah, ada yang masya Allah ya, kelas semangat, ketika di luar kelas semangat, seperti apakah malam-malam kemudian dalam waktu yang lama, sabar. Kadang-kadang yang tidak sabar justru orang tuanya. Kangen pulang, anakku kurus, Ya, pulang aja, semundur, tambah habis kulit, tinggal pulangnya saja. Ya, mau dapat ilmu yang kayak apa? Kalau nyantai-nyantai itu, enggak dapat. La yustata'u ilmu fi rahatil jasad. Mungkin inilah penyebab utama. Kenapa generasi yang telah mendahului kita dari kalangan salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in ilmunya begitu luar biasa? Karena memang fasilitas saat itu belum begitu banyak. Sementara sekarang fasilitasnya masya Allah, semuanya serba mesin, serba robot. Sudah ada yang menggantikannya. Sehingga males. Sehingga tahu bagaimana kadar keilmuannya. Begitu. Nah, yang titelnya sudah doktor saja. Nah, memang doktor tak tahu syaikh kabir itu seolah-olah itu padahal. Itu kalau dibandingkan dengan ulama masyarakat, belum ada apa-apanya. Sudah dibanggakan saat ini, ya. Dulu itu mungkin sama dengan yang masih main-main. Ada apa? Seperti mana pengakuan para masyayikh dan para ulama. Kalau sini kita ini tidak ada apa-apanya dengan para salaf kita. Dikarenakan kita ini terlalu nyantai. Tidak ada kipas angin aja sudah. Luar gitu. Kasih satu kurang, satu lagi kurang terus begitu, ya. Punya nyantai. Pokoknya generasi-generasi terbelakang ini senengnya apa ini? Nyantai. Enggak cuma masalah ilmu saja, masalah kerja juga pengen nyantai, ya. Pokoknya impiannya itu nyantai tapi dapat banyak. Tapi gak mungkin dalam masalah ilmu, gak mungkin. Yang betul-betul semangat saja masih belum tentu dapat banyak, apalagi yang nyantai. Karena urusan ilmu agama ini bukan ujian atau impian saja, ya. Sekali lagi, dikuasai dan diamalkan dan didakwakan, bukan semata-mata ngejar ujian semester atau kelulusan lah. Gak pernah lulus belajar ilmu agama itu, baru lulus kalau sudah mati. Ya, kamu kok gak belajar sekarang? Gak lulus. Kok bisa sudah lulus? Jadi jangan disamakan belajar ilmu pengetahuan alam dengan ilmu agama. Kalau pengetahuan ilmu alam itu ada kelulusan. Kalau masalah ini nggak pernah lulus sampai mati, itu namanya as-sabr. Nah, sabar kita Allah dalam belajar. Yang kesembilan, ihtiramul ulama wa taqdiruh. Seorang yang belajar ilmu agama itu harus menghormati para ulama dan menghargai mereka. Harus ada dalam sanubari kita perasaan semacam itu. Karena banyak sekali ini pada orang yang masih belajar mulai baru bisa ini dan itu, mulailah melecehkan ulama ini, ulama. Seolah-olah dia itu pangkatnya di atas ulama. Seolah-olah dia itu lebih tinggi daripada ulama-ulama yang dikecilkan. Maka meremehkan Imam Asy-Syafi'i, meremehkan Imam Ahmad, meremehkan Imam Malik dan yang lain. Nah, baru hafal Arba'in Nawawi. sudah pede seolah-olah di atas ulama itu. Nah, jangan sampai. Semakin banyak ilmunya, hendaknya kita semakin menghargai dan menghormati para ulama, semakin tawadhu. Menghargai sesama saja, teman selevel saja, itu memang harus. Apalagi para ulama, apalagi gurunya, harus benar-benar dihargai, dihormati, agar ilmunya bermanfaat. Yang ke-10, atamas fil kitab wa sunnah. Seorang yang belajar ilmu agama harus betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah. Tidak boleh taklid buta. Tidak boleh menggunakan akalnya untuk menentang Al-Quran wa sunnah. Tidak semua orang yang belajar agama itu belajar Al-Quran dan Sunnah. Banyak yang bilang belajar agama, tapi ternyata ajarannya adalah ajaran kiainya, bukan ajaran Al-Quran was Sunnah. Nah, sehingga diingatkan bagi orang yang belajar ilmu agama itu, tidaklah berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Yang dipelajari itu betul-betul sesuai dengan bimbingan Al-Quran was Sunnah. Yang ke-11, at-tathabbut was-tsabat. Harus tathabbut dalam segala perkara, mengecek kebenaran berita yang beda dan tidak tergesa-gesa untuk menerimanya. Was-tsabat, dan harus betul-betul tsabat, kokoh, teguh pendirian di atas Allah. Tathabbut dan tabat itu dua istilah yang berbeda. Tathabbut itu mengecek segala macam berita, apalagi yang terkait dengan aqwal ulama, tidak langsung diambil saja. Kalau ada yang mengatakan ulama fulan berfatwa demikian, jangan langsung diambil mentah-mentah. Cek di mana fatwanya, kitab apa, kapan. Kalau ada seorang yang berpendapat begini, jangan langsung disalahkan. Dicek apa benar fulan itu berpendapat seperti ini. Namanya tathabbut. Dan tathabbut ialah tetap istiqomah di atas jalan ilmu yang benar. Nah, terus menerus belajar, itu namanya as-sabar. Dan yang terakhir, al-firsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berusaha untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berusaha memahami, karena tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Ilmunya sama, tapi tingkat pemahamannya berbeda-beda. Sehingga kadang-kadang itu al-khata' fil fahm la fil ilm. Kesalahan itu pada pemahamannya, tidak pada ilmunya. Seperti dalam contoh Rasulullah bersabda, isbahul wudu alal makarih, termasuk perkara yang bisa menyebabkan dosa kita dihapus oleh Allah dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah menyempurnakan wudu alal makarih ketika kondisi sulit. Ada dua yang memahami hadis ini. Yang pertama, memahami hendaklah kita dengan cara yang paling susah, yang paling sulit, sehingga bisa diampuni dosanya dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita yang sangat dingin sekali, jangan pakai air hangat, pakailah air es. Semakin sulit cara kita perwudunya, semakin banyak dosa yang dihapus dan semakin tinggi derajat. Dalilnya isbahul wudu alal makar. Yang lain memahami maksud hadis ini adalah kita hendaklah tetap sempurna wudunya. Sekalipun dalam kondisi sesusah apapun, kita hendaknya berusaha untuk bagus wudunya. Adapun ketika dingin, boleh kita pakai air hangat wudunya. Jadi hadis ini bukan mempersulit wudu, tapi tetap sempurna wudunya sekalipun dalam kondisi yang sulit. Gitu. Ilmunya sama, karena hadisnya sama. Cara memahaminya apa ini? Berbeda. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Biasanya itu ialah kesalahan terjadi pada apa ini? Cara memahaminya, bukan ilmunya. Kita masuk terjadinya fitnah yang sedang terjadi sekarang ini, penafsiran Allah. Para ulama sudah menjelaskan, memfatwakan ini dan itu. Satunya dipahami seperti ini, satunya dipahami seperti itu. Padahal naskahnya sama. Disimpulkan secara apa ini? Berbeda. Nah, ini bagi seorang yang sedang belajar ilmu agama harus benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang benar. Karena tingkat pemahaman orang itu berbeda. Sementara ilmu tetap sama. Nah, barakallahu. Ini sebagaimana contoh yang disebutkan tadi. Nah, baik. Ini 12 adab yang harus dimiliki oleh orang yang beriman sedang menuntut ilmu agama. Adapun hadis yang kita baca tadi terkait dengan satu adab, yakni hikmah. Al-kalimatul hikmah dhalatul mu'min fa kaytu wajadaha fa huwa akhadhu biha. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat dan bisa diamalkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.